butuh malu merdungan-dungan, dengan sudah dijago selamat perdalanan. Jubuk marah di topi imasi buru regar, narosian si biru menuju Tanjung Karang. Balun-balun di dinda sari jolo, malu sambalun naik balon pot potang kohari. Aduh pidung anda kita tusi